بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, insyaallah sekarang kita memasuki hadis yang ke-30 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum Ibn Nashir radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'labah Al-Khushani, namanya Jurthum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, menelantarkannya, menyepelekannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah membuat batasan-batasan, aturan-aturan, maka janganlah kalian melampauinya, melanggarnya. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan sekian perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian masuk padanya atau terjerumus padanya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha, dan Allah diam, tidak membahas, tidak menjelaskan sekian perkara karena kasih sayang Allah untuk kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian membahasnya, mencarinya, mempermasalahkannya. Hadisun hasanun rawahu Ad-Darqutni wa ghairuhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah hadis yang hasan riwayat Ad-Darqutni dan selain beliau. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Ay aujaba ijaban hatmiyan ala ibadihi faraida ma'lumatan, yani Allah telah mewajibkan dengan kewajiban yang pasti terhadap hamba-hambanya sekian kewajiban yang diketahui. Walillahil hamdu, dan segala puji hanya milik Allah. Kasolawatil khamsi, kewajiban-kewajiban tersebut seperti salat yang lima, wazakati zakat, wasiyami puasa, wal haji haji, wabirul walidaini dan birul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arhami dan menyambung tali silaturahim, wa ghairi dzalika dan yang selain itu. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban tersebut. Aila tuhmiluha, jangan kalian menelantarkannya, menyenyakannya, imma bitarkin au bitahawuni, baik dengan cara meninggalkan, tidak mengerjakannya, atau bitahawun, dengan meremehkannya, dikerjakan tapi asal-asalan, kadang dikerjakan, kadang tidak. Kalaupun dikerjakan, asal-asalan, diremehkan, disepelekan, tidak benar, tidak serius dalam mengerjakannya. Au bi bukhsiha au naqsiha, atau dengan cara curang dalam mengerjakannya, atau dikurang-kurangi. Tidak boleh seperti itu. Kerjakan dengan sempurna, sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan perkara-perkara yang wajib padanya. Wa hadda hududan, dan Allah juga telah memberikan batasan-batasan, menentukan batasan-batasan, aturan-aturan. Ay aujaba wajibatin wa haddadaha bisyurutin wa quyudin. Yani Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, dan Allah telah membatasinya dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu. Dibatasi supaya tidak dilanggar. Ini batasannya. Jangan sampai dilampaui. Fala ta'taduha, maka batasan-batasan Allah yang telah Allah tetapkan tersebut, janganlah kalian melanggarnya. Aila tatajawazuha, yani janganlah kalian melampauinya, melewatinya, melanggarnya. Sudah diberikan batasan ini, batasnya dari sini sampai sini. Ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah. Diberikan batasan-batasannya. Jangan dilampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan sekian perkara, maka janganlah kalian masuk padanya, terjerumus padanya. Harrama asya'a mithla asyirki wa uquqil walidaini wa qatlin nafsi allati haramahullahu illa bil haqqi wal khamri wasariqati wa asya'a katsiratin. Allah telah mengharamkan sekian perkara seperti syirikan, ini yang paling besarnya, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, minum khamar, mencuri, dan perkara-perkara yang lainnya yang sangat banyak yang Allah haramkan. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian terjerumus padanya. Ay fala taqa'u fiha, maka janganlah kalian terjerumus atau masuk padanya, pada perkara yang Allah haramkan tersebut. Fa inna wuqu'akum fiha intihakun laha, dikarenakan terjerumusnya kalian pada perkara-perkara yang diharamkan tersebut, itu namanya kalian telah masuk padanya, dan perbuatan hal itu merupakan perbuatan yang akan menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Wasakata an asya'a, dan Allah diam dari sekian perkara. Alam yafridha walam yujibha walam yuharrimha, yani Allah tidak memfardhukannya, Allah juga tidak mewajibkannya, dan juga tidak mengharamkannya. Dibiarkan, tidak diwajibkan, tidak diharamkan, didiamkan. Rahmatan bikum, sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah untuk kalian. Min ajli rahmati wa takhfifi alaikum, yani dari sisi atau dengan tujuan sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah untuk kalian, dan at-takhfif, peringanan atau keringanan atas kalian. Allah tidak membebani kalian untuk membahasnya. Dibiarkan, biarkanlah perkara yang Allah diamkan tersebut. Rahmatan minkum, wa ironisyanin, bukan karena lupa. Fa inna Allah Ta'ala la yansa, dikarenakan Allah Ta'ala tidak lupa. Tidak lupa, tidak akan lupa, tidak pernah lupa. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat ke-52. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbu, yakni Allah, tidak keliru, tidak pula lupa. Nabi Musa alaihissalam menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak keliru dan tidak lupa. Fa huwa tarakaha jalla wa ala rahmatan bil khalqi laisa nisyanan laha. Maka Allah meninggalkan penjelasan perkara-perkara tadi, dibiarkan, didiamkan, tidak dijelaskan apa hukumnya, tidak diharamkan, tidak pula diwajibkan, sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada makhluknya, bukan karena lupa terhadap perkara-perkara tersebut. Fala tas'alu anha, maka janganlah kalian bertanya tentangnya atau membahasnya. Aila tabhasu anha, yakni janganlah kalian membahas perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah Ta'ala tersebut. Fi hadzal haditsi min al-fawaid, di dalam hadis ini terdapat sekian faedah. Yang pertama, husnu bayanir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu saqal haditsa bi hadzal taqsimi al-wadhihil bayyin. Bagusnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau memaparkan, menyampaikan hadis ini dengan pembahasan, dengan pembagian yang jelas dan gamblang tersebut. Dijelaskan bahwasanya Allah mewajibkan sekian kewajiban, maka jangan dicacakan. Allah juga mengharamkan sekian perkara, maka jangan masuk padanya, jangan terjerumus padanya. Dan Allah mendiamkan sekian perkara, maka jangan ditanya atau jangan dibahas. Tiga pembagian yang Rasulullah alaihissalatu wassalam jelaskan. Bahkan empat, Allah mewajibkan sekian kewajiban, maka jangan disia-siakan. Yang kedua, Allah memberikan batasan-batasan dalam perkara-perkara yang diwajibkan tersebut, maka jangan dilampaui. Yang ketiga, Allah mengharamkan sekian perkara, maka janganlah kalian masuk padanya. Dan Allah mendiamkan sekian perkara sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa, maka jangan dibahas. Yang kedua faedahnya, annallaha ta'ala farada 'ala 'ibadihi fara'idha aujabaha 'alaihim 'alal hatmi wal yaqin. Bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya sekian kewajiban. Allah mewajibkan kepada mereka dengan pasti dan yakin. Kewajibannya pasti tanpa ada keraguan. Ini wajib. Pasti dan yakin, tidak ada keraguan, pasti dan yakin. Ini perkara yang wajib, karena jelas kalimatnya, aujaba, faradha, kataba, dan yang sejenisnya. Wal faraidu qala ahlul ilmi, tindakan al faraid, kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, disebutkan oleh para ulama, innaha tanqasimu ila qismaini, terbagi, faraid, kewajiban-kewajiban, terbagi menjadi dua, fardu atau fardu kifayatin wa fardu ainin. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fa amma fardu al-kifayati, adapun fardu al-kifayah, adalah fa innahu ma qusida fi'luhu biqad'in nadari an fa'ilihi. Fardu kifayah adalah sesuatu yang dimaksudkan perbuatannya. Sesuatu yang diinginkan darinya adalah perbuatannya, dikerjakan perbuatan tersebut, perkara tersebut, tanpa melihat siapa yang melakukannya. Yang penting sudah ada yang mengerjakan, sudah dikerjakan oleh orang yang mencukupi, maka sudah selesai, tidak wajib lagi bagi yang lain. Sehingga wa hukmuhu, hukumnya, annahu idza qama bihi man yakfi saqata anil baqin. Hukum dari fardu kifayah adalah apabila sudah dikerjakan oleh orang yang mencukupi, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Wa fardu al-aini, sedangkan fardul ain huwa ma qusida bihi al-fi'lu wal-fa'ilu. Fardu ain adalah sesuatu yang diinginkan darinya pekerjaan, perbuatan, dan orang yang melakukannya. Dua-duanya harus ada, pekerjaannya dan juga orang yang mengerjakannya. Itu yang diinginkan atau yang dituju, yang dimaksudkan dari kewajiban tersebut, perbuatannya dan orang yang melakukannya. Wa wajaba ala kulli ahadin bi'aini, dan perbuatan tersebut wajib bagi setiap orang, orang per orangnya, satu persatu, semua individu, semua orang wajib mengerjakannya. Fa ammal awwalu fa mithluhu al-adhani, al-adhanu wal-qamatu wa salatul janazati wa ghairuha. Adapun jenis fardu yang pertama, fardu kifayah, maka contohnya adhan. Sehingga kalau ada di suatu daerah, kampung, desa, sudah ada yang adhan, maka yang lainnya tidak wajib. Tapi tetap disyariatkan, disunahkan. Tetapi kalau satu kampung, satu desa, satu daerah tidak ada yang adzan, maka dosa semuanya. Harus ada yang adzan, walaupun satu orang atau dua orang yang mencukupi. Minimalnya satu kampung tersebut mendengar suara adzan, sehingga dia tahu, oh sekarang sudah masuk waktu maghrib, sekarang waktu isya. Tidak boleh ada yang tidak mendengar. Berarti tergantung berapa orang yang azan. Kalau satu sudah mencukupi, satu daerah, satu azan, semuanya mendengar, cukup. Berarti yang lainnya gak wajib. Tapi kalau satu belum cukup, masih ada satu tempat di pojok, di pelosok, gak mendengar, maka harus ada yang azan di situ. Sehingga yang ada di pojok atau yang di pelosok, di pinggiran, mendengar azan. Dan juga iqamah, fardhu kifayah, tidak mesti semuanya iqamah. Salat jenazah juga sama, fardhu kifayah, dan yang selain itu. Wa amma tsani, adapun yang kedua, famitslu as-shalawatil khamsi waz-zakati was-shaumi wal-hajji, contohnya seperti shalawat lima waktu, zakat, puasa, dan haji. Wa qala wa hadda hududan, dan sabda beliau, dan Allah telah menentukan batasan-batasan, ay aujaba wajibatin muhaddadatan wa muayyanatan bisyurutiha, yani Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan, muhaddadah, dibatas, diberikan batasan-batasannya, wa muayyanah, dan telah dijelaskan dengan gamblang, disertai syarat-syaratnya. Yang ketiga faedahnya, annahu la yajuzu lil insani ayyata'adda hududallah, bahwasanya tidak boleh bagi seseorang untuk melampaui, melewati, atau melanggar batasan-batasan yang telah Allah tentukan. Wa tafarru'u min hadhil fa'idati, bercabang dari faidah ini, annahu la yajuzu al-mughalatu fi dinillah, bahwasanya tidak boleh bersikap melampaui batas, berlebihan, berlebihan atau ekstrim dalam menjalankan agama Allah. Walihada angkara nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala alladhina qala ahaduhum ana asumu wala uftiru. Karena inilah Nabi alaihi salatu wasalam mengingkari orang-orang yang diantara mereka atau salah satunya mengatakan, saya akan puasa, ini puasa sunnah, dan tidak akan pernah berbuka. Waqala tsani, orang yang kedua berkata, ana aqumu wala anamu, aku akan terus qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, dan tidak akan tidur. Waqala tsalitsu, sedangkan yang ketiganya berkata, ana la atazawwajun nisaa, kalau saya, maka saya akan fokus ibadah dan tidak akan menikahi wanita, para wanita. Angkaru alaihim, maka Nabi mengingkari tiga orang tersebut yang mengucapkan ucapan tadi. Wa qala, dan Nabi mengatakan, wa amma ana, adapun saya atau aku, fa usalli wa anam, aku salat, salat tahajud, salat malam, namun juga tidur. Wa sum wa aftiru, aku puasa, puasa sunnah, namun aku juga berbuka, tidak setiap hari puasa. Wa atazawwajun nisaa, dan aku menikahi kaum wanita. Jadi Nabi istrinya lebih dari satu, bahkan beliau diberikan kekhususan lebih dari empat, untuk beliau khusus. Adapun umatnya maksimal empat istrinya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa saja yang tidak suka atau benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ancaman yang keras. Bukan termasuk golongan Nabi. Siapa? Orang yang membenci sunnah beliau. Sunnah beliau adalah puasa dan berbuka, juga salat malam dan tidur, serta menikahi kaum wanita. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Faedah yang keempat, tahrimu intihakil muharramati, diharamkannya terjatuh, terjerumus atau masuk dalam perkara-perkara yang diharamkan. Liqaulihi, berdasarkan sabda beliau, fala tantahikuha, maka janganlah kalian masuk atau terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Thumma innal muharramati naw'an, kemudian perkara-perkara yang diharamkan ada dua jenis, kabairu wa shagairu. Yang pertama dosa-dosa besar, yang kedua dosa-dosa kecil. Fal kabairu la tughfaru illa bitaubatin. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Harus taubat. Wa shagairu, sedangkan dosa-dosa kecil, tukaffiruha as-salatu wal hajju wadh-dhikru wa ma asbaha dhalik. Dosa-dosa kecil bisa dihapuskan, diampuni dengan sholat, haji, zikir, dan yang sejenis itu. Faedah yang kelima, annama sakatallahu anhu fahuwa afuun, bahwasanya apa saja yang didiamkan oleh Allah, tidak diterangkan hukumnya, maka dimaafkan. Faidha ashkala alaina hukmu syai'i, hal huwa wajibun am laysa biwajibin, wa lam najid lahu aslan fil wujubi, fa huwa mimma aqallahu anhu. Maka apabila tersamarkan atas kita, kita tidak faham, tidak mengetahui, belum jelas atas kita hukum suatu perkara, apakah wajib atau tidak wajib, dan kita tidak mendapati pada perkara tersebut asal hukum yang menunjukkan wajibnya, kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah tentang wajibnya, dalil yang menunjukkan wajibnya, maka perkara tersebut termasuk perkara yang dimaafkan oleh Allah. Jadi kalaupun tidak dikerjakan tidak masalah. Kenapa? Tidak diterangkan tentang kewajibannya. Wa idza syakakna hal hadza haramun am laysa haraman, demikian pula sebaliknya, apabila kita ragu apakah perkara ini haram atau tidak haram, wa huwa laysa asluhu at-tahrima, dan dia hukum asalnya bukan diharamkan. Yani kembali kepada hukum asal mubah. Kana hadza aidan mimma 'afa Allahu anhu. Maka ini juga termasuk perkara yang dimaafkan oleh Allah. Dalam perkara-perkara duniawi, apakah ini haram atau tidak haram, mubah, maka kembali kepada hukum asal mubah. Atau ketika dikerjakan dimaafkan. Mengapa? Karena didiamkan, tidak dijelaskan tentang keharamannya, selama hukum asalnya bukan perkara yang haram. Ini perkara-perkara duniawi yang hukum asalnya itu mubah, sampai ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Faedah yang keenam, intifa'un nisyani anillahi azza wa jalla, ditiadakannya sifat an-nisyan, lupa, dari Allah azza wa jalla. Wa hadza yadullu ala kamali ilmi, hal ini menunjukkan atas kesempurnaan ilmunya Allah. Wa anna Allah azza wa jalla bi kulli syai'in alimun, dan bahwasanya Allah azza wa jalla maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fala yansa ma 'alima, maka Allah tidak akan lupa terhadap apa yang Allah ketahui. Walam yasbiq ilmuhu jahlun, dan ilmunya Allah tidak didahului oleh kebodohan. Kalau kita bodoh dulu baru berilmu, Allah dari awal azali berilmu. Bal huwa bi kulli syai'in alimun azalan wa abadan, bahkan dia yakni Allah maha mengetahui segala sesuatu, azali dari dulunya tanpa permulaan, abadan selama-lamanya Allah maha mengetahui. Kalau kita awalnya bodoh kemudian berilmu, itu pun ilmunya terbatas. Allah maha sempurna ilmunya, mengetahui semuanya. Kita bisa lupa terhadap ilmu yang telah kita ketahui. Allah tidak akan pernah lupa, tidak lupa terhadap ilmunya. Dan Allah tetap dan terus berilmu selama-lamanya. Kalau kita bisa jadi hilang atau lupa sama sekali semuanya karena suatu hal, penyakit ataupun yang lainnya. Yang terakhir di sini, yang ketujuh, annahu la yanbaghi fil bahthi wa su'ali illa ma da'at ilaihi al hajatu, bahwasanya tidak sepantasnya membahas dan bertanya kecuali perkara yang memang dibutuhkan. Tidak sepantasnya, tidak patut bertanya dan membahas kecuali perkara yang memang kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh manusia. Wa hadza fi ahli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Li'annahu ahdun adut tashri'i, dikarenakan di zaman beliau adalah zaman at-tashri', pensyariatan. Wa yukhsha anna ahadan sa'al ayas'alu an syai'in lam yajib fayujibuhu min ajli mas'alatihi, dan dikhawatirkan kalau ada seseorang yang bertanya sesuatu di zaman at-tashri', pensyariatan, dia bertanya sesuatu yang tidak wajib, namun karena dia bertanya maka akhirnya diwajibkan perkara tersebut karena pertanyaan dia. Aulam yuharram fayuharramu min ajli mas'alatihi, atau dia bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya tidak diharamkan, namun karena pertanyaan dia akhirnya perkara tersebut diharamkan. Walihada nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil bahthi anha, karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam melarang membahas atau bertanya tentangnya. Faqala fala tabhatu anha, maka janganlah kalian membahasnya atau menanyakannya. Sementara Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah mengharamkan sekian perkara, maka janganlah kalian terjerumus padanya. Ayat fala tadkhulu fiha, maka janganlah kalian masuk padanya. Sedangkan Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah mengatakan farada ay aujaba wa alzam. Farada artinya mewajibkan dan mengharuskan. Fala tantahikuha ay fala tadkhulu fiha, maksudnya janganlah kalian masuk padanya. Wa amma nahyu 'anil bahthi 'amma sakata Allah 'anhu fa huwa muwafiqun li qawlihi sallallahu alaihi wasallam daruni ma taraktukum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Adapun larangan dari membahas sesuatu yang didiamkan oleh Allah Ta'ala, maka hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam dalam hadis yang ada di kitab sini, kitab ini Al-Arba'un Al-Nawawiyah, hadis yang ke-9, yaitu biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan untuk kalian, yakni apa yang tidak aku terangkan, yang tidak aku jelaskan kepada kalian, biarkan, jangan dibahas yang ditanya. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan banyaknya penyelisihan mereka terhadap para nabinya. Kata para ulama, Bani Israel mereka bertanya sekian perkara, lalu dijawab dan diberikan kepada mereka apa yang mereka minta, sampai hampir-hampir, sampai hal itu menjadi fitnah bagi mereka, bagi Bani Israel tersebut. Wa adzalika ila halakihim, dan mengantarkan mereka kepada kehancurannya. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sungguh memahami hal itu dan mereka menahan diri dari bertanya kecuali pada perkara yang memang harus ditanyakan. Dan mereka sangat senang kalau datang seorang Arab gunung, Arab pedalaman, yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga mereka bisa mendengar jawaban Nabi dan bisa menghafalnya. Dan bahkan sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh bertanya pada perkara-perkara kontemporer yang ada sekarang kepada para ulama sampai terjadinya. Dan para salaf mereka mengatakan seperti itu, da'uha hatta tanzil, biarkan sampai memang sudah terjadi. Hanya saja para ulama ketika mereka mengkhawatirkan hilangnya ilmu, maka mereka membuat hal-hal yang sifatnya mendasar, pokok, dan atau cabang, dan mempersiapkan serta menulisnya. Para ulama berbeda pendapat tentang perkara-perkara yang sebelum adanya syariat yang menghukuminya, sebelum adanya hukum dari syariat, apakah itu yang dilarang atau yang diperbolehkan atau tawakuf. Ada sekian pendapat, 3 pendapat. Tetapi kalau memang hal itu dimungkinkan terjadi, maka boleh dibahas. Tetapi kalau sangat mustahil, tidak mungkin terjadi, maka jangan dibahas. Namanya berlebihan, namanya takalluf, membani diri dan membahas sesuatu yang tidak disyariatkan dibahas atau yang dibiarkan oleh syariat. Sehingga tergantung kondisinya. Kalau memang dimungkinkan, kemungkinan besar akan terjadi, silakan dibahas. Tapi kalau kecil kemungkinan terjadi, maka jangan dibahas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selesai pembahasan atau syarah hadis yang ke-30. InsyaAllah menjelaskan hadis yang berikutnya yang ke-31. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.